Ta'ala pun memperluahkan baginya jauh macam mana. Perluahkan bumi. Terbuka, terbuka bumi. Terlepas dia kata gitu, jauh macam mana. Dan dibuka baginya akan pintu kepada syurga. Dibuka padanya pintu kepada syurga. Dan dia nampakkan, apa dia? Nampakkan pada nikmat-nikmat syurga. Nampak nikmat syurga ni, Allahu Akbar. Sukalah hati. Sepa orang nak kita tengok lauk, tengok gapa tu lah. Dia tengok benda serenak. Nah, dan nampak segala kebaikan dari syurga nampak. Tak masuk lagi, nampak baru. Dan apabila ditanyakan seorang hamba yang fajir, jahat. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Awil kafir atau kafir. Waliyazubillah. Faqala lahul qabru, kubur katakan, la marhaban wala ahlan. Ngaji bahasa Arab bla-bla. Inilah sambut tak kubur. Dia tak ada tuan rab. La marhaban, mana dia tak saya terima. Wala ahlan, bukan ahli ku ni. Ama in kunta la abghadu man yamshi ala zahri ilayya. Ya tamung ni. Gapa dia? Ingatlah bahawa semung ni adalah orang yang aku merka sekali dia jalan mari tahku. Dia menuju aku atau jalan mari kepada aku. Mungkin aku beci. Dan kita pergi satu tempat rumah orang-orang beci kita, kita nak masuk tak? Tak masuk dah kalau pilih. Tapi tak boleh pilih. Allah Ta'ala tak boleh pilih. Begitulah kita akan bertemu dengan pihak yang dia menyambut kita oleh kuburnya. Orang beci belakang. Tanah kubur tu beci dah kita tanah kubur tu. Waliyazubillah min dalik. Waliyazubillah min dalik. Subhanallah. In kunta la abghadu man yamshi ala zahri ilayya fa idza walituka al-yawm. Sekarang ni aku ni jadi wali kamu, jadi pemerintahmu, dan kamu tu sirta ilayya, telah telah pendatang kepada aku dah. Wih, lama dah kamu ni. Fa satara sani'i lak, maka bagaimana kamu akan nak tengok aku nak buat padamu? Mari tengok. Lalu tu berkatalah fayal ta'imu alaihi, maka bombing tu himpit ke atasnya. Hatta yaltaqi alaihi, hingga pada bertapai ke atasnya. Wa takhtalifu wa takhtalifa adla'uhu, dan jadi berselisih tulah rusuk. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i, Nabi pun ambil apa dia, jari-jari dia. Fa adkhala ba'dahu fi jawfi ba'din, jawab itu ambil jari-jari dia boh. Gitulah kata selisih tulah rusuk. Noyak kata dia mengajar sahabat-sahabat dia uterai molek bagaimanakah ala barzah nak berlakunya. Waliyazubillah min dzalik. Allahumma qina azabak ya Allah, qina azab. Inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta ya Allah. Qala, berkatalah ia pula, wa yuqayyadu lahu sab'una tinninan. Waliyazubillah. Lalu tadi orang mukmin Allah Ta'ala bukakan 70 star kat ni, 70 star kat ni, 70 star depan, 70 star belakang. Maka orang kafir dan munafik ni Allah Ta'ala wari akan 70 ekor ular, nak ular besar. Na'udzubillah min dzalik. 70 ekor juga. Akan 70 belakang dalam kubur ni. Na'udzubillah. Lek molek pun 70 star, balik ular pun 70 ekor. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada hadis lain mengatakan tiap-tiap ekor tu ada 7 kepala. Tiap-tiap ekor ular tu ada 7 kepala. Kemudian tiap-tiap seekor kepala tu ada pula 7 sengat yang kuat. Liazubillah min dzalik. Liazubillah min dzalik. Lau anna wahidan minha, kalau salah satu daripada ular tu nafakha fil ardi, kehakkan sengat dia, bisa dia dalam bombing ni. Kalau ular duduklah kubur, hakah untuk nak wak nyanyo kepada orang munafik dan orang kafir tu, dikehakkan apa dia, bisa dia tu dalam bombing ni. Nabi katakan, ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Nasa tak tumbuh pohon kayu sapa kepada akhir dunia, tak tumbuh pohon kayu dah. Begitulah bisa dia tu mematikan semua benda subur. Benda boleh subur tu mati. Bisa ulan. Waliyazubillah min dzalik. Waliyazubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr ya Allah. Na'udzubika min azabil qabr ya Allah. Fa hadatu ulana fatanhashuhu, maka ular tersengat wa takhdishuhu, dan pagut, hatta yufda bihi ilal hisab, hingga kepada dibawa sampai pada hari kiamat. Tiada hari pagut, sengak, pagut, sengak. Ada orang nak ayat. Rasa tak ada mati, kita tak ada hati dengan ruh dan badan. Tapi dalam bentuk mana, wallahu ta'ala alam. Pentingnya disiksakan, disiksakan dalam kubur tu sampai kepada kiamat kelak. Begitulah, sempit lagi, tulai rusuk selisih lagi, yang sengak diular lagi. Bagaimana keadaan kita nak jadi? Cuba kita fikir, tengoklah wahai semua ahli majlis ilmi, bagaimanakah ngerinya azab kubur. Azab satu alam yang Allah Ta'ala sengaja menjadikan azab dia belah ni. Orang jua yang azab ni adalah sebenar-benar manusia yang cakap di alam dunia Allah Ta'ala ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pun boleh terima peringkat dia hasan. Tidak syak lagi tentang benda ni berlaku kepada orang-orang yang apa dia Allah kehendaki supaya dia tu jahat, atau dia jadi munafik, atau dia tu kafir. Waliyazubillah min dalik. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur itu adalah satu kebun dari kepada kebun-kebun syurga. Kubur itu bagi orang mukmin satu kebun daripada kebun syurga, dan bagi orang kafir ataupun ia adalah satu parit daripada parit-parit api neraka. Waliyazubillah. Jadi emma kita adalah kebun, emma kita adalah parit. Tak parit kerana kebun 70 hasta. Bukan hasta kita ni, tak hasta mana pun tak ada. Tak ada siapa kata hasta manusia ni tak. 70 hasta kinayah daripada luah yang bukan hasta 70 hasta kita hasta ni tak. 70 hasta ni sepik lagi lah kubur. Kinayah pada luah. Kemudian kepada orang kafirnya merupakan parit. Selisih tulai rusuk parit aspek benar. Parit yang ada ular, ada ulat, ada segala-gala mai hidup gigit kita, mai hidup pagut kita. Semuanya itu adalah kubur Allah Subhanahu Wa Taala sedia kepada hamba-Nya yang neraka kepada-Nya. Marilah kita sama-sama ingat kepada benda-benda seperti ini. Enggak siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia kata sepasal ini, dia ada kata dalam satu hadis lain lagi. Dia kata tidak ada datang ke atas ini kubur satu hari malaikat dia tu panggil dengan suara yang apa dia yang manis. Dia kata, "Hei anak ada, kubur tu duk belah. Mun terlupa kah kat aku, hei anak ada? Nasitani ya ibn Adam, nasitani ya, mun lupa pada aku." Alam ta'lam, adakah kamu tidak mengetahui ya? Anni baitul wahdati wa baitul ghurbati wa baitul wahshati wa baitul duq wa baitul dhiq illa man wassa'ani Allahu alaihi. Mun tak tahu ke bahasanya kubur itu adalah rumah ke rumah orang duduk sore-sore, satu sore-sore sebilik sore. Dan rumah orang yang tak ada adik-beradik. Rumah orang yang keliaran, rumah yang cukup takut kita duduk lihat tu. Rumah ulat, rumah sempit, kecuali Allah SWT nak meluaskan aku. Kecuali orang Allah SWT nak meluaskan aku saja. Mu tak tahu ke begitu, hei anak adik? Begitulah keadaannya. Oleh itu kita periksa tengok. Itu hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Awsat. Kita periksa tengok, kita ingat setara mana ke kubur. Kalau kita terlupa, padahlah kita pergi temui kepada kita. Kita doa hari-hari itu ingat kubur. Sekurang-kurangnya Allah Ta'ala jadi mati, jadi tidur apa. Padahal Allah Ta'ala kuasa tak suruh jadi tidur. Doa hari-hari tak kena tidur. Tak apa, tidur apa. Tak tidur tu boleh banyak sikit kerja. Allah Ta'ala uji tidur tu tujuan dia besar kali. Nak ingat pada kubur sangat. Nah, nak ingat pada kubur satu sekali. Sebab itulah abang nak tidur tu sama-sama. Nak minta dia baca berkenaan dengan kubur sama. Ingat pada kubur sama. Di antara bacaan adalah apa dia waktu tidur tu selalu kita tu berhubung masalah kubur. Dan disunatkan tidur menurut apa dia kedudukan orang mati lah tidur. Orang mati lah kubur. Itu berkepala hulik-hilik dan berkiblat, muka dia ada kiblat. Begitulah keadaan sebahagian daripada gambar sunnah dalam tidur, sebahagian daripada gambar sunnah dalam tidur. Maka kita tu perlu ingatkan sama-sama. Sebelum nak tidur ingat kubur sekali. Sebelum nak tidur ingat kubur sekali. Dan biar ingat semua kubur tu tak tahu camai sekali. Habis tak ada ingat dia tu. Barulah kita mari perasaan sesak, perasaan taubat. Sesak tu lah taubat. Kalau kita tak sesak, yang nak sesak ni, dia kena mesti mari benar yang dia rasa takut. Patut lepas dah dia buat salah. Baru sesak. Kalau dia salah saja, dia tak ada temu dengan benar takut, dia tak sesak kata. Dia tak sesak. Dia sesak nak mari ni, dia rasa kata dia buat benar salah. Dan dia akan temu dengan balasa. Sesak setengah takut. Oleh itu, maka saya yakin katanya, puak kita tu, cukup berkesan dalam menerima hadis Nabi SAW, yang mana kita lepas pada ni kita nak baca oleh satu dua hadis lagi hak Nabi, lepas kita nak tengok pula bagaimana pula para sahabat, bagaimana pula para tabi'in mereka menerima kesan didikan Rasulullah SAW dengan masalah wa'id kubur dan wa'ad kubur. Nah, azab dan nikmat kuburnya bagaimanakah kesan pada sahabat-sahabatnya akan kita ikuti pada minggu-minggu seterusnya insyaAllah ta'ala. Sekadar itulah dulu hari ini. Mudah-mudahan Allah ta'ala beri perasaan kita tu takwa kepadanya dan bertambah hidayat dan rasa lebih tinggi ingat kita kepada mati. Dengan itu akan bertambah ingat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertambah rasa kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat bagi hak dia buat, nak baca bagi hak dia baca, dan nak apa dia bersepakai dengan bagi yang dia tu berada dalam hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirum al-ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.